Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله mari kita lanjutkan sebelum masuk dalam bab baru yaitu bab tentang kumpulan dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang nama ataupun sifat Allah. Kita berada di penghujung dari bab yang pertama, yaitu bab besar yang pertama, yaitu bab muqaddimah. Sebelum masuk bab yang kedua, yaitu iman kepada Allah Ta'ala, pasal tentang kumpulan dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari Al-Qur'an tentang nama ataupun sifat Allah. Jadi bab besarnya iman kepada Allah Ta'ala itu yang bab yang kedua yang akan kita masuk penjelasannya. Yang akan datang penjelasannya insyaAllah Ta'ala. Adapun kita masih berada di penghujung bab pertama yaitu bab tentang muqaddimah. Ketika penulis mengatakan di dalam kitabnya wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa sama bihi nafsahu bainan nafi wal itsbat. Dan Allah subhanahu telah menggabungkan antara nafi dan isbat di dalam sifat yang Allah sifati dirinya dengannya dan nama yang Allah namai dirinya dengannya. Oleh karena itu perlu kita mengetahui tentang apa itu nama Allah dan penjelasan seputar hal itu serta apa itu sifat Allah dan penjelasan seputar hal itu. Tentang penjelasan tentang nama Allah sudah selesai penjelasannya pada pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang kita mulai lanjutkan pada penjelasan tentang apa? Tentang sifat Allah. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fiddin, azanillah. Azani Allah wa iyyakunna. Azani Allah wa iyyakunna. Mari kita mulai dari definisi sifat secara lughatan, secara bahasa. Sifat secara bahasa adalah ma qama bidzat mimma yumayyizuha an ghairiha min umurin dzatiyatin aw ma'nawiyatin aw fi'liyatin. Yaitu ma qama bidzat, sesuatu yang ada pada suatu zat. Mimma yumayyizuha an ghairiha, yang membedakan zat tersebut an ghairiha, dengan selainnya. Saya ulangi, sesuatu yang ada pada zat yang membedakan zat tersebut dengan selainnya. Min umurin dzatiyatin, baik berupa perkara dzatiyah au ma'nawiyatin atau ma'nawiyah au fi'liyatin atau fi'liyah. Baik berupa dzatiyah atau ma'nawiyah atau fi'liyah. Jadi kalau dikatakan seseorang disifati dengan sifat apa itu? Bertubuh besar. Maka ini adalah sifat dzatiyah. Karena terkait dengan dzat seseorang, badan seseorang. Kalau itu pada manusia, berarti badan manusia, tubuh manusia. Hidung mancung, rambut kerinting, dan yang semisal itu. Itu perkara dzatiyah. Kemudian yang kedua, sifat itu bisa terkait dengan perkara ma'nawiyah. Misalkan kalau pada manusia ya dia cerdas, dia hafalannya kuat. Dan yang semisal itu. Dia memiliki kekuatan. Ingatan. Kemudian juga bisa sifat itu terkait dengan fi'liyah, perbuatan. Misal kalau manusia ya dia itu mampu melompat dengan lompatan yang jauh. Bisa melompat dengan lompatan yang jauh. Kalau itu pada binatang, binatang itu bisa terbang. Dan yang semisal itu. Kalau terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, az-zatiyah itu misalnya dua tangan Allah. Wajah, dua mata Allah. Jari-jari Allah. Kalau terkait dengan maknawi, contohnya adalah ilmu. Qudrah, al-qudrah, al-ilm, al-hayah, hidup. Kalau terkait dengan fi'liyah, contohnya adalah an-nuzul, turun ke langit dunia. Al-istiwa, al-khalq, menciptakan. Baik. Kemudian sekarang apakah definisi as-sifatul ula? As-sifatul ula. Kalau tadi definisi sifat secara bahasa, sekarang definisi sifat al-ula. Karena kita belajar ilmu tauhidul asma wa sifat, yaitu mengesakan Allah dalam nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula. Apakah sifatul ula, sifat-sifat yang ula itu, yaitu maqama billah mimma yumayyizu an ghairihi. Selangi, mimma yumayyizuhu an ghairihi. Wa waradat bihi nususul kitab wa sunnah wa usifa bil a'la. Maqama billah, sesuatu yang ada pada Allah. Mimma yumayyizuhu an ghairihi, yang membedakan dirinya dengan selainnya, yang membedakan dirinya dengan selainnya, yang membedakannya dengan selainnya. Berdasarkan dalil Al-Qur'an, waradat bihi nususul kitab wa sunnah. Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa wusifa bil a'la. Dan berciri khas sifat tersebut dengan al-a'la. Yaitu apa? Paling mulia atau paling sempurna. Tidak ada yang menandingi kesempurnaannya sifat selainnya. Jadi sesuatu yang ada pada Allah, satu, yang membedakan antara Allah dengan selain Allah, dua. Ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan sifat tersebut, tiga. Dan sifat tersebut berciri khas al-a'la, yaitu paling mulia atau paling sempurna. Empat. Tidak ada aib ditinjau dari sisi manapun. Kemudian, bagaimana kita bisa mengenal dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau dalam suatu ayat atau suatu hadis bahwa dalam ayat tersebut atau hadis tersebut terdapat penetapan sifat Allah? Bagaimana kita bisa mengenalnya? Melalui tiga macam pendalilan, sisi pendalilan, tiga macam sisi pendalilan. Kita bisa mengenal suatu ayat tersebut terdapat penetapan sifat dan suatu hadis tersebut terdapat penetapan sifat melalui tiga macam sisi pendalilan atau model pendalilan. Yang pertama, at-tasrih bis-sifah, yaitu keterangan secara langsung tentang penetapan suatu sifat Allah. Keterangan secara langsung tentang penetapan suatu sifat Allah. Dalam apa? Dalam ayat ataupun hadis. Seperti apa? Firman Allah Ta'ala, falillahil izzatu jami'a. maka hanya milik Allah lah sifat al-izzah yang paling sempurna seluruhnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Atau dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Innal quwwata lillahi jami'a. Ini penetapan sifat al-quwwah. Yang satunya tadi penetapan sifat al-izzah. Ini langsung dalam ayat ini terdapat at-tasrih, keterangan jelas yang menunjukkan tentang penetapan sifat Allah. Model pendalilan kedua adalah tadammunul ismi lisifah. Kandungan nama Allah yang menunjukkan sifatnya. Kandungan nama Allah yang menunjukkan sifatnya. Artinya penetapan sifat Allah bisa diambil dari nama Allah. Karena setiap nama Allah, kaidahnya, setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Kalau kita dapatkan dalam satu ayat atau satu hadis terdapat penetapan nama Allah, maka di dalamnya otomatis terdapat penetapan pula sifat Allah yang terkandung dalam nama Allah tersebut. Seperti Al-Aziz itu mengandung sifat Al-Izzah. Seperti Al-Khaliq mengandung sifat Al-Khalq. Sifat menciptakan. Al-Khaliq sang pencipta itu yang maha menciptakan. Seperti Ar-Rahim terkandung sifat Ar-Rahmah. Model pendalilan yang ketiga, at-tasrih bi fi'lin aw wasfin dalun 'alaiha. Yaitu jika dalam satu nas terdapat keterangan jelas tentang perbuatan Allah atau sifat Allah. Saya ulangi. Yaitu keterangan yang jelas yang berisikan tentang perbuatan atau sifat yang menunjukkan sifat Allah kepada, yang menunjukkan kepada sifat Allah. Maksudnya begini, kalau ada sebuah ayat atau sebuah hadis di dalamnya terkandung keterangan yang bisa disimpulkan makna sifat atau makna perbuatan Allah, maka bisa diambil darinya sifat Allah. Contohnya surat An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini menunjukkan jelas bahwasanya Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam dengan firman yang sebenarnya. Ya, dengan suara, dengan huruf, dengan kata. Kemudian berikutnya yaitu apa? Kalau kita perhatikan beda bentuk secara bangunan sorof antara nama dan sifat Allah, maka kita perhatikan ada sisi perbedaan yang biasa kita dapatkan Kalau sifat Allah itu, ya kalau nama Allah, saya ulangi, kalau nama Allah terkadang diambil dari ismul fa'il, terkadang diambil dari sighah al-mubalaghah, terkadang diambil dari as-sifah al-musyabbahah. Jadi karena diantara nama Allah itu terkadang apa? Diambil dari ismul fa'il seperti al-khaliq, al-khaliq. Namun terkadang diambil dari bangunan saraf yang lainnya seperti ar-rahim, seperti nama Allah yang lainnya. Nah, kalau sifat Allah maka ini kita dapatkan banyak diambil dari isi masdar. Seperti ar-rahim, nama Allah sifatnya ar-rahmah. Ar-rahmah kan masdar, isi masdar. Al-khaliq sifatnya al-khalq, kan al-khalq sifat isi masdar. Baik, kemudian berikutnya pembagian sifat. Pembagian sifat. Kita perlu membagi sifat Kita perlu mengenal pembagian sifat untuk memahami sifat-sifat Allah. Mengapa demikian? Agar kita terpagari akidah kita dari akidah sesat ahlul bid'ah. Karena diantara penyimpangan ahlul bid'ah itu bersumber dari membagi sifat dalam bentuk yang salah. Gara-gara salah dalam membagi sifat, maka apa? Mereka punya keyakinan yang sesat. Oleh karena itu penulis di sini akhirnya mengisyaratkan tentang pembagian sifat, karena beliau mengatakan dalam matan yang sedang kita pelajari ini, wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa sama bihi nafsahu baina an-nafi wal itsbat. Dan Dia subhanahu telah menggabungkan antara nafi dan isbat dalam masalah apa? Nama dan sifatnya. Kan intinya demikian. Berarti ada nafi, penafian sifat aib, dan ada isbat, penetapan sifat sempurna bagi Allah. Itulah yang terkait dengan pembagian sifat. Sifat terbagi menjadi tiga tinjauan. Kita belajar dua aja. Yang pertama, ditinjau dari sisi penetapan dan peniadaannya. Sifat itu dalam pembagiannya ada tiga tinjauan. Tinjauan pertama ditinjau dari sisi itsbatuha wa nafyuha, yaitu penetapan atau penetapan dan peniadaannya. Artinya apa? Kalau sempurna ditetapkan bagi Allah, kalau aib atau kurang sempurna ditiadakan bagi Allah. Jelas itu maksudnya. Namun bagaimana rinciannya? Begini. Sifat ditinjau dari sisi penetapan dan peniadaannya, kalau terkait dengan Allah, maka di sana ada dua. Yang pertama sifat tsubutiyah. Dan yang kedua sifat salbiyah. Sifat tsubutiyah itu apa? Ma asbathahu Allah subhanahu wa ta'ala li nafsihi aw asbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. yaitu sifat yang Allah tetapkan sifat tersebut untuknya, yaitu untuk Allah, atau ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah. Intinya sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan sifat tersebut untuk Allah. Ya, seluruh sifat, sifat Allah yang ula itu masuk dalam kelompok sifat subutiyah. Semuanya sifat sempurna, semuanya sifat terpuji. Adapun sifat salbiyah, manafahullahu an nafsihi au nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Setiap sifat yang Allah dan Rasulnya, setiap sifat yang Allah atau Rasulnya tiadakan dari Allah. Setiap sifat yang Allah atau Rasulnya tiadakan dari Allah. Jadi pakai kata atau. Yang tadi juga antum ganti dengan kata atau. Yang sifat subutiyah tadi. Yaitu sifat yang Allah dan sifat yang Allah atau Rasulnya. Begitu. Sifat yang Allah atau Rasulnya tetapkan bagi Allah. Ini juga demikian kalau sifat salbiyah, sifat yang Allah atau Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tiadakan dari Allah. Karena ditiadakan dari Allah berarti apa? Semuanya sifat naqas, aib. Semuanya sifat naqas, kurang sempurna atau aib. Contoh ya mati, ngantuk, tidur, zalim. Itu semuanya ditiadakan dari Allah. Kemudian wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Tinjauan yang kedua terkait dengan sifat Allah, yaitu ditinjau dari sisi keterkaitannya dengan zat Allah dan perbuatannya. Keterkaitannya dengan zat Allah dan perbuatannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama sifat dzatiyah. Yang pertama sifat dzatiyah. Jadi kalau kita kembalikan kepada definisi tentang sifat Allah secara bahasa tadi, yaitu sesuatu yang ada pada zat yang membedakan zat tersebut dengan selainnya, baik perkara dzatiyah atau maknawiyah atau fi'liyah, berarti sifat itu cakupannya luas. Kalau pada manusia sifat bukan hanya dia pemarah, karena itu maknawiyah saja, baru maknawiyah. Kan ada perbuatan. Dia pemukul misalnya, suka memukul. Dia suka menendang. Itu fi'liyah. Itu juga sifat secara bahasa. Atau dia tinggi, dia besar badannya. Itu juga sifat, itu dzatiyah. Nah, pada sifat-sifat Allah pun juga demikian, ada sifat dzatiyah, ada maknawiyah, ada fi'liyah. Kalau ditinjau dari sisi tinjauan pengelompokan secara definisi bahasa tadi. Ada satu faedah menarik di sini, bahwa banyak di antara kaum muslimin yang double standar. Kalau untuk urusan terkait dengan manusia, interaksi dengan manusia, teman sekerja, tetangga, teman kos, dan seterusnya, maka dia demikian perhatiannya memperhatikan dan mengenal sifat-sifat tetangga, temannya, atau teman sekantornya tadi. Baik sifat dzatiyah, ma'nawiyah, ataupun fi'liyah. Di sisi yang lain, kalau itu terkait dengan Allah, sang pencipta dirinya, yaitu diri orang tersebut. Bukan tetangganya yang gak bisa menciptakannya. Bukan temannya, saudaranya, atau teman kosnya, atau teman kantornya yang gak bisa menciptakan, gak bisa memberikan rezeki kepada dirinya. Ini terkait dengan sifat Allah tabaraka wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, dan segala isinya, pencipta diri kita. Maka didapatkan banyak dari kaum muslimin yang kurang perhatiannya dalam mengenal dengan baik sifat-sifat Allah. Tetapi di sisi yang lain, kalau terkait dengan sifat tetangganya, sifat temannya, sifat dan seterusnya, apalagi teman baru, tetangga baru, orang baru di daerah itu, maka dia demikian besarnya rasa ingin tahu, rasa mengenalnya kepada tetangganya atau temannya tadi. Lebih-lebih lagi kalau orang baru tersebut adalah calon istrinya atau calon suaminya. Mungkin sebulan gak selesai-selesai menginput data tentang sifat fi'liyahnya, sifat dzatiyahnya, sifat ma'nawiyahnya terkait dengan calon pasangannya tadi. Dia merasa gak tentram, dia merasa gak tenang, dia merasa tidak bisa dipercaya kalau belum bisa dipercaya, belum bisa dia percaya kalau tidak lengkap informasi tentang calon pasangannya tadi, tentang sifat-sifatnya. Tetapi mengapa dia misalnya demikian tenangnya selama bertahun-tahun, dia sholat misalnya, padahal dalam sholat terdapat sekian nama dan sifat Allah. Namun dia merasa tenang, merasa santai, tidak merasa gusar, tidak faham tentang penjelasan sifat Allah yang dia ucapkan dalam sholatnya. Atau zikirnya pagi dan sore, atau zikir sudah sholat. Padahal Allah yang menciptakan dia, yang berikan rezeki dia, rezeki keimanan maupun rezeki harta. Demikian minimnya semangatnya untuk mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Padahal untuk terkait dengan sesama manusia, dia punya prinsip tak kenal maka tak sayang. Tetapi prinsip itu jadi berubah ketika berinteraksi dengan Allah. Padahal dia mau masuk kamar mandi, nama Allah yang disebut. Kalau dia mengucapkan doa. Kalau dia mau makan, nama Allah yang disebut. Kalau dia berdoa. Tetapi ketika ditanya, dalam nama Allah terdapat sifat apa? Dan apa maksudnya? Belum tentu 10 orang kita panggil dari kaum muslimin, 10 orang bisa menjelaskan. Atau sebutkan nama Allah yang Anda ketahui melalui dalilnya. Enggak usah ditanya dalilnya apa. Tapi Anda meyakini keyakinan tentang nama Allah tersebut, awal kali meyakininya sudah berdasarkan dalilnya, bukan taklid. Sebutkan 10 saja dari nama Allah, atau 5 saja dari nama Allah. Mungkin kalau ada 100 orang kaum muslimin, ya, di masa sekarang ini kita kumpulkan, kita suruh menyebut, mungkin hanya beberapa orang saja yang mampu menyebutnya. Padahal kaidah penetapan nama dan sifat Allah tauqifiyah, harus ada dalilnya. Tapi kalau dibalik, coba saya pinjam HP-mu. Ada berapa nama teman, tetanggamu, kolegamu, saudaramu di dalam HP-mu? Ratusan, bahkan mungkin ribuan. Dan dari ratusan itu mungkin 50% atau bahkan lebih dia tahu siapa orangnya. Bahkan tahu sifatnya, karena mungkin itu teman SMA, itu mungkin teman kuliah, itu mungkin pak dosennya atau bu dosennya dan seterusnya. Lihat bagaimana standar ganda diterapkan oleh banyak dari kaum muslimin, banyak dari kita. Nasallahu salamu al afiyah. Baik. Sifat, kembali lagi pada tinjauan. Sifat Allah ditinjau dari sisi keterkaitannya dengan zat Allah dan perbuatan Allah, maka terbagi menjadi 3. Yang pertama sifat dzatiyah. Wa yallati lam yazal wa la yazal wa la yazalullah muttasifan biha. Saya ulangi, allati lam yazal wa la yazalullah muttasifan biha. Pendek kalimatnya, sifat dzatiyah definisinya itu pendek. Wahyallati lam yazal wa la yazalu Allah muttasifan biha. Lam yazal wa la yazalullah muttasifan biha. Allati, pendek sekali, wahyallati lam yazal wa la yazalullah muttasifan biha. Namun walaupun pendek, kalau antum buka kitab-kitab syarah, belum tentu menjelaskan detail apa perbedaan lam yazal wa la yazal. Mungkin 10 kitab syarah antum kumpulkan dari syarah-syarah Aqidah Tsaniyah, belum tentu antum mendapatkan satu kitab yang menjelaskan hal itu. Maka catat, ini faedah yang jarang. Padahal sangat signifikan dalam memahami apa itu, digunakan untuk memahami apa itu sifat dzatiyah, karena ini definisinya. Dan termasuk sulit kalau kita hanya berbekal kamus saja. Coba kalau berbekal kamus saja, lam yazal, wala yazal, apa orang biasa menerjemahkannya? Mungkin dibahasakan dengan bahasa bebas, senantiasa. Sifat yang senantiasa Allah bersifat dengannya. Sudah, kurang lebihnya itu. Padahal ada sisi perbedaan antara lam yazal dengan la yazalu. Dan ini tidak di setiap kitab bisa antum temukan. Perhatikan, dari definisi sifat dzatiyah ini, maka kita dapatkan beberapa faedah, termasuk diantaranya pembedaan antara dua perkara tadi. Faedah yang pertama, sifat dzatiyah tersebut harus selalu ada pada Allah. Harus selalu ada pada Allah. Artinya itu kesempurnaan yang wajib ada pada Allah. Kesempurnaan yang wajib ada pada Allah. Artinya jika tidak ada sifat dzatiyah tersebut, jadi naqas atau kurang sempurna atau aib bagi Allah. Jadi faedah pertama, sifat dzatiyah tersebut harus selalu ada pada Allah. Yang kedua, makna lam yazal maksudnya adalah azalan. Padanan katanya adalah azalan. Yaitu azali. Apa maksud azali? Pakai alif berhamzah, azali. Maksud azali adalah tidak bermula. Jadi Allah bersifat dengan sifat dzatiyah, apapun sifat dzatiyah itu, tidak bermula. Artinya tidak boleh kita yakini dulunya tidak bersifat dengan sifat itu. Allah dulunya tidak bersifat dengan sifat itu. Kemudian suatu saat jadilah Allah bersifat dengan sifat itu. Ada permulaan. Tidak ada. Dalam sifat dzatiyah tidak mengenal permulaan. Wal kaifu majhul. Kalau ada punya, kalau kemudian ada pikiran pada diri seorang, bagaimana bisa demikian? Wal kaifu majhul. Dan bagaimananya tidak kita ketahui. Wasu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang kaifiyah, tentang sifat Allah, bid'ah. Sudah cukup kita imani, pokoknya sifat dzatiyah itu tidak bermula. Setiap sifat dzatiyah itu tidak bermula. Allah bersifat dengannya. Yang ketiga, wala yazal, la yazal, maksudnya adalah abadan, yaitu abadi. Artinya selamanya Allah bersifat dengan sifat dzatiyah tersebut. Selamanya Allah bersifat dengan sifat dzatiyah tersebut. Apapun sifat dzatiyah Allah, maka pastilah Allah selamanya bersifat dengan sifat dzatiyah tersebut. Dengan demikian, definisi tadi artinya adalah, kan definisinya, yallati lam yazal wa la yazalullah muttasifan biha. Yaitu suatu sifat yang Allah bersifat dengannya tanpa permulaan dan selamanya atau terus-menerus. Jadi tidak mengenal permulaan dan tidak mengenal batas akhir. Allah bersifat dengan itu. Contoh sifat dzatiyah apa? Ilmu. Al-ilmu. Al-qudrah. Al-hayah. As-sam'u. Al-basaru. Al-ilmu misalnya. Tidak pernah. Dulunya Allah. Na'udzubillah misalnya. Dulunya Allah tidak berilmu. Kemudian setelah itu berilmu. Ini aib bagi Allah. Atau memang tidak bermula ilmu Allah tersebut, tapi berakhir dengan lupa atau pikun. Ini aib bagi Allah. Maka seluruh sifat dzatiyah itu tidak bermula dan tidak berakhir. Juga al-qudrah. Kekuasaan. Dulu Allah maha kuasa, sekarang tidak. Misalnya, na'udzubillah. Al-hayah, hidup. Kehidupan Allah maha sempurna. Tidak mengenal permulaan. Dulunya tidak ada, kemudian ada, hidup. Tidak begitu, itu makhluk. Dan tidak mengenal batas akhir. Suatu saat mati misalnya. Tidak. Na'udzubillah. Baik. Yang kedua, sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah as-sifat al-muta'alliqah bimasyiatillah. Yaitu sifat, sifat yang terkait dengan kehendak Allah. In syaa'a fa'alaha wa in syaa'a lam yaf'alha. Kalau Allah menghendaki maka Allah lakukan. Perbuatan yang terkandung dalam sifat fi'liyah tadi. Wa in syaa'a lam yasha' lam yaf'alha. Dan kalau Allah menghendaki Allah tidak melakukan perbuatan yang terkandung dalam sifat fi'liyah tersebut. Jadi sifat-sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki Allah akan lakukan perbuatan yang terkandung dalam sifat fi'liyah tersebut. Jika Allah menghendaki tidak melakukannya, maka Allah tidak akan lakukannya. Apa contohnya? Al-Maji datang. An-Nuzul turun ke langit dunia. Al-Istiwa. Dan yang lainnya. Adapun sifat yang ketiga. As-sifat al-dhatiyah al-fi'liyah. As-sifat al-dhatiyah al-fi'liyah. Yaitu sifat dhatiyah dan fi'liyah sekaligus. Dhatiyah ditinjau dari satu sisi dan fi'liyah ditinjau dari sisi lain. Ditinjau dari sisi lain. Inilah yang dikenal dengan istilah yaitu hadithul ahad wa qadimatun naw' hadithul ahad. Hadithatul ya, mu'annas ya. Hadithatul ahad wa qadimatun naw'. Ditinjau dari sisi ahadnya hadithah. Mengenal istilah baru. Dulunya enggak ada, kemudian ada. Ditinjau dari sisi ahad. Ahad itu apa? Insya Allah akan saya jelaskan. Kalau ditinjau dari sisi naw', maka dia qadimah. Maka dia qadimah, yaitu azali. Tidak bermula, tidak mengenal istilah baru. Dulu enggak ada, baru setelah itu ada. Tidak. Inilah ciri khas sifat adzatiyah al-fi'liyah. Contohnya sifat al-kalam. Sifat al-kalam. Kalau ditinjau dari sisi now, yaitu asal sifat, dari al-kalam, maka Allah senantiasa disifati dengan berfirman. Ditinjau dari sisi asal sifat, atau disilakan dengan an-now. Maksudnya dari sisi asal sifat berfirman, maka enggak pantas dan enggak boleh kita katakan bahwa Allah pernah dulunya tidak disifati dengan berfirman, kemudian setelah itu disifati dengan sifat berfirman. Logikanya untuk mendekatkan pemahaman, walaupun tidak bisa disamakan, yaitu pada manusia, manusia disebut-sebut sebagai makhluk yang natiq, makhluk yang disifati dengan berbicara. Artinya dari sisi asal kelayakan bersifat dengan sifat berbicara, maka ini termasuk makhluk yang jenis bisa berbicara. Walaupun di antara manusia ada yang bisu, tetapi ditinjau dari sisi jenis makhluk yang bernama manusia, asal kelayakan bersifat dengan sifat berbicara, maka dia termasuk jenis makhluk yang bisa berbicara. Karena di sana ada jenis makhluk, kalau ditinjau dari asal kelayakannya bersifat dengan sifat apa? Berbicara. Ada yang tidak dikatakan makhluk yang natiq. Tidak sebagaimana manusia. Tidak sebagaimana manusia. Nah, ditinjau dari sisi nau'nya, qadimatun nau'. Senantiasa Allah bersifat dengan sifat al-kalam. Dari sisi asal sifatnya, maka Allah layak senantiasa bersifat dengan sifat itu. Bukan berarti maknanya ditinjau dari sisi ini Allah terus-menerus berbicara, enggak pernah tidak berbicara. Bukan begitu maksudnya. Kalau tinjauan qadimatun nau. Tapi kalau ditinjau dari sisi apa? Al-ahad. Peristiwa per peristiwa berfirmannya Allah. Satuan-satuan dari satu persatu dari firman Allah. Al-ahad. Maka apa? Hadithatul ahad. Maka haditsah, mengenal hal baru. Dulunya enggak ada, kemudian ada. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, dulunya sebelum Allah menghendaki berfirman kepada beliau alaihissalam, dulunya belum berfirman, enggak ada firman itu. Firman yang ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi mengenal hal baru memang ditinjau dari sisi peristiwanya tadi. Peristiwa per peristiwa Allah berfirman. Jadi ada tiga berarti ya sifat zatiyah itu. Saya ulangi. Sifat ditinjau dari sisi apa? Keterkaitannya dengan zat Allah dan perbuatan Allah. Yang pertama sifat zatiyah. Yang kedua sifat fi'liyah, dan yang ketiga gabungan, yaitu dari satu sisi sifat zatiyah sekaligus dari sisi lain sifat fi'liyah. Apa bedanya sifat fi'liyah yang murni dengan sifat zatiyah dan fi'liyah? sebelum saya lanjutkan itu, menambahkan penjelasan tadi, kalau dari sisi ahadnya, hadithatul ahad berarti apa? Mengenal hal baru dan terkait dengan apa? Kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, berfirman kepada Nabi Musa pada waktu tertentu dengan isi firman, kandungan firman tertentu, maka ya Allah berfirman. Tapi kalau Allah tidak menghendaki atau belum menghendaki pada waktu yang telah ditentukan, maka Allah ya belum berfirman. Itu berarti hadithatul ahad itu maksudnya terkait dengan kehendak Allah dan mengenal hal baru. Nah sekarang, karena tiga macam tadi, sifat dzatiyah murni, sifat fi'liyah murni, dan yang kedua sifat dzatiyah dan fi'liyah. Sekarang apa perbedaannya sifat dzatiyah murni dengan sifat dzatiyah fi'liyah? Satu, apa perbedaannya sifat fi'liyah murni dengan sifat dzatiyah dan fi'liyah? Kan ada tiga macam tadi. Apa perbedaan nomor satu dengan nomor tiga, dan apa perbedaan nomor dua dengan nomor tiga? Karena harus ada bedanya. Karena ini pembagian yang lain-lain, satu-satu sama lainnya. Harus kita bisa membedakannya, dan itu bisa difahami dari definisi. Maka definisi itu benar-benar enggak mudah bikin definisi. Kita ini tinggal memahami dan menghafalnya. Kalau ulama berijtihad, mengambil dari dalil-dalilnya, kemudian bikin definisi yang kalimatnya definitif. Definitif itu mengandung dua ciri khas, jami' mani', universal dan mani', membuat batasan. Yang anggota himpunan enggak bisa keluar, yang di luar anggota himpunan enggak bisa masuk. Yang masuk dalam definisi sifat dzatiyah enggak bisa keluar, pindah ke sifat fi'liyah. Yang masuk dalam definisi sifat fi'liyah enggak bisa masuk ke dalam sifat dzatiyah. Begitu juga yang dzatiyah murni dan fi'liyah murni enggak bisa masuk dalam apa? Dzatiyah fi'liyah. Sulit bikin definisi seperti itu. Makanya alangkah indahnya perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, al-ilmu nuqtatun katsarahal jahil. Ilmu itu asalnya satu titik. Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah enggak ada ilmu, disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat, disiplin ilmu tauhidur rububiyah, disiplin ilmu tauhidul uluhiyah. Enggak dikenal di zaman sahabat pengkodifikasian atau pengklasifikasian secara rinci dan detail seperti itu. Enggak ada dikenal pelajaran sifat ditinjau dari sini terbagi menjadi tiga. Di zaman sahabat enggak ada. Yang ada di hadapan mereka pelajaran tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah. Lalu apakah bid'ah? Tidak bid'ah. Apa yang membedakan? Sangat jauh bedanya. Baina sama wa sumur. Antara kita dengan mereka sangat jauh bedanya. Antara langit dan sumur. Artesis lagi. Karena pada zaman mereka gurunya terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muridnya pun kuntum khaira ummah. Umat yang terbaik para sahabat radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Baik dari sisi ilmu maupun amalnya. Nah, kita sangat jauh sekali. Oleh karena itu kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu nuqtatun. Ilmu itu asalnya satu titik. Katsarahal jahilun. Diperbanyak di kemudian hari, diperbanyak karena adanya al-jahilun, saya dan sampean. Saya dan Anda, itu orang-orang yang jahil. Gara-gara kita kalau dihadapkan nih, Al-Qur'an 30 juz. Nih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, kitab-kitab hadis. Tuh simpulkan tuh, rukun salat ada berapa? Wajib-wajib salat ada berapa? Yang sunnah-sunnah ada berapa? Itu baru masuk baru urusan salat. Simpulkan sifat Allah itu ada berapa? Yaitu pembagiannya ditinjau dari sisi tadi, yaitu terkait dengan zatnya dan perbuatannya. Simpulkan sendiri itu. Kita sampai meninggal dunia mungkin belum kelar menemukan satu syarat sahnya wudu. Belum sempat wudu sudah meninggal dunia. Belum sempat sholat sudah meninggal dunia. Maka kita berterima kasih sekali kepada para ulama rahimahumullah ta'ala. Kita ibaratnya minta tolong. pada para ulama, tolong simpulkanlah dari kitab-kitab yang tebal-tebal itu untuk kami kesimpulannya apa toh? Nah seperti itu. Kita tinggal memahami definisinya, pembagiannya dan seterusnya dan menghafalnya. Nah, sifat dzatiyah murni bedanya dengan sifat dzatiyah dan fi'liyah. Kalau dzatiyah murni tidak ada sisi terkait dengan kehendak Allah. Namun kalau sifat dzatiyah fi'liyah masih ada. Ditinjau dari sisi apa? Hadithul ahad. Dari sisi ahadnya itu masih ada terkait dengan kehendak Allah. Kemudian yang kedua, kalau sifat fi'liyah murni dengan sifat dzatiyah dan fi'liyah, fi'liyah murni dengan, kalau dibandingkan dengan apa? Dzatiyah dan fi'liyah. Maka perbedaannya, kalau fi'liyah murni, kalau tidak ada pada suatu waktu perbuatan Allah, suatu perbuatan Allah tersebut, maka tidak aib, tidak naqs bagi Allah, tidak kurang sempurna bagi Allah. Karena memang belum Allah kehendaki melakukan perbuatan tersebut atau tidak Allah kehendaki. Maka tidak aib bagi Allah. Rentang waktu ketika Allah belum berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, maka belum adanya perbuatan Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam dalam rentang waktu tertentu, itu bukan aib bagi Allah, bukan kurang sempurna bagi Allah, karena memang dikehendaki oleh Allah untuk tidak berfirman pada rentang waktu tersebut kepada Nabi, tidak berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau fi'liyah murni itu tidak aib kalau dikatakan perbuatan tersebut tidak ada terus-menerus pada Allah. Terus perbuatan tersebut tidak terus-menerus dilakukan oleh Allah. Itu tidak aib. Tapi kalau sifat dzatiyah fi'liyah, kalau ditinjau dari sisi nau'nya atau asal sifatnya, maka aib kalau sampai tidak dikatakan terus-menerus Allah bersifat dengannya. Tidak boleh kita katakan suatu saat pernah tidak bersifat dengannya. Terakhir peringatan di sini bahwasanya sifat dzatiyah fi'liyah ini lah yang membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah Mu'tazilah. Jadi sub pembagian adanya sifat dzatiyah dari satu sisi dan fi'liyah dari sisi yang lain, yaitu sifat dzatiyah fi'liyah ini, inilah perkara yang menjadi perselisihan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah Mu'tazilah. Perkara yang membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah Mu'tazilah. Karena Ahlul Bid'ah Mu'tazilah ini hanya membagi sifat Allah menjadi dua, dzatiyah dan fi'liyah. Dan itu pun dipahami sesuai dengan aliran mereka. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah secara persis. Baik. Kita masuk pada matan baru, bab baru, selesai bab muqaddimah. Kita masuk dalam bab baru, yaitu bab tentang apa? Al-iman billah, beriman kepada Allah. Sebagaimana sudah saya sampaikan di awal-awal, belajar akidah wasithiyah artinya belajar rukun iman. Rukun iman. Jadi pelajaran rukun iman bukan pelajaran anak SD semata. Pelajaran untuk semua kalangan anak kuliahan, sudah dewasa, sudah kerja, butuh belajar rukun iman. Bab muqaddimah telah kita selesaikan, alhamdulillah, wahdah. Yang kedua, bab tentang iman kepada Allah Ta'ala. Dalam bab tentang iman kepada Allah Ta'ala, di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini terdapat 60 lebih. Saya ulangi. Terdapat sekitar 60 lebih sifat Allah Ta'ala. Dan 20 nama Allah. Maka semoga dengan mengenalnya semakin cinta kita kepada Allah semakin meningkat. Cinta kita kepada Allah semoga semakin meningkat. Sehingga ketakwaan semakin meningkat. Dengan demikian sesungguhnya penulis hakikatnya lebih banyak membahas tentang sifat-sifat Allah daripada tentang nama-nama Allah. Karena 60 dan 20 sekitar itu. Wallahu ta'ala alam sawab, barangkali ini sebabnya adalah karena penyimpangan keyakinan manusia terhadap sifat Allah Ta'ala lebih banyak terjadi dibandingkan dengan penyimpangan keyakinan mereka terhadap nama Allah. Nah, pada iman kepada Allah ada dua subbab besar. Yang pertama, kumpulan dalil dari Al-Quran. Dari Al-Quran tentang nama dan sifat Allah. Yang kedua, kumpulan dalil dari Al-Hadith tentang nama dan sifat Allah. Jadi pada bab Al-Iman Billah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, itu terbagi dua subbab. Yang pertama, kumpulan dalil dari Al-Quran. Yang kedua, kumpulan dalil dari Al-Hadith. Yang keduanya sama-sama menunjukkan tentang nama ataupun sifat Allah. Adapun dalam subbab pertama, kumpulan dalil dari Al-Quranul Karim, jika tidak salah menghitung, sekitar 130 ayat Al-Quran akan kita pelajari. Masya Allah, ini semakin setiap belajari satu ayat semakin meningkat ketakwaan kita. Semoga kita harapkan seperti itu. Iman kita semakin tinggi, amal soleh kita semakin banyak, semakin kuat kualitasnya, semakin bagus kualitasnya. Allahumma amin. Baik, ayat yang pertama tentang apa itu? Surat Al-Ikhlas, bukan Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Mari kita mulai. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi surati al-Ikhlas, allati ta'dilu thuluth al-Qur'an. Allati ta'dilu thuluth al-Qur'an. Ada takmirnya di sini. Takmir masjid di sini. Enggak ada? Enggak ada takmirnya di sini? Enggak ada ya. Nah. Kalau ada titip pesan apa untuk apa namanya? Karena terkadang kebutuhan masjid itu terkadang baru terfikir ketika ada apa tuntutan untuk itu. Jadi lampu untuk apa kajian itu memang seperti ini sebetulnya sudah bagi kebanyakan sudah bisa untuk jelas membaca, tapi lebih nyaman jika ada apa jika ada lebih terang lagi. Bentuknya mungkin dari atas ini dikasih apa? Dikasih lampu yang agak ke bawah, kemudian menerangi bagian bagian ini tempat kajian, sehingga apa? sehingga bermanfaat untuk seluruh para ustadz yang mengajar. Jelas, kalau lebih nyaman jelas, lebih nyaman bagi para ustadz untuk melihat, apalagi kalau misalnya faedah yang keduanya nggak usah dicatat, faedah pertama, faedah kedua. Karena terbiasa saya mengajar pakai faedah yang pertama, faedah yang nanti antum catat. Nah, faedah yang keduanya adalah ketika ada mungkin perlu disorting dan seterusnya pada sebagian kajian di tempat ini, maka pencahayaan sudah mencukupi, karena termasuk perkara yang inti dalam settingan itu adalah pencahayaan untuk kualitas pengambilan gambarnya. Itu sekali beli, tapi untuk kepakai seterusnya, kepakai seterusnya, dan langsung terkait dengan penyampaian ilmu syar'i, maka pahalanya besar sebetulnya terkait dengan itu. Dan saya rasa setiap masjid ada kasnya, kemudian keperuntukannya jelas untuk kemakmuran perkara yang menjadi inti aktivitas masjid diantaranya adalah ta'lim. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimallahu taala wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah ma wasafa Allah bi nafsihi fi surah al-ikhlas. Jadi nanti karena tidak ada takmirnya, mungkin ada salah satu yang menyampaikan. Wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah, dan sungguh merupakan sebuah contoh pensifatan Allah terhadap dirinya adalah ma wasafallahu bihi nafsahu fi suratil ikhlas. Apa yang disebutkan dalam surat al-ikhlas. Allati ta'dilu thulutsal Qur'an. Saya ulangi. Allati ta'dilu thulutsal Qur'an. Yang mana surat ini sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Kita pelajari terlebih dahulu apa maksud dari wa qad dakhala fi hadhil jumlah. Dan sungguh telah masuk dalam kalimat ini. Apa maksud telah masuk dalam kalimat ini? Kalau tadi saya terjemahkan, dan sungguh merupakan sebuah contoh pensifatan Allah terhadap dirinya adalah, itu penerjemahan yang sudah memperhatikan syarahnya. Salah satu syarahnya memang demikian. Maksud dari kalimat wa qad dakhala fi hadhil jumlah ada dua kemungkinan. Yang pertama, nah ini baru dicatat yang ini. Yang pertama. Maksudnya adalah wa qad dakhala fi hadhil jumlah, dan sungguh telah masuk dalam kalimat ini. Itu maksudnya kembali kepada matan wa minal imani billah, al iman ma bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil aziz, dan seterusnya sampai wala tamfilin, kembali kepada matan itu. Antum beri tanda saja, kemungkinan pertama kembali kepada matan wa minal iman billah sampai wala tamfilin. Sehingga terjemahannya wa qad dakhala fi hadhil jumlah, kalau dikembalikan kepada matan sebelumnya itu, yaitu matan wa minal iman billah sampai wala tamtsilin, maka berpengaruh pada terjemahannya. Apa terjemahannya? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, dan sungguh merupakan sebuah contoh pensifatan Allah terhadap dirinya adalah apa yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Jadi maksudnya, Syekh hendak menyebutkan contoh-contoh tentang sifat Allah. Di antaranya dalam surat Al-Ikhlas. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Kemungkinan kedua, matan wa qad dakhala fi hadhil jumlah itu terkait dengan matan sebelumnya, yaitu وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. Matan yang barusan kita selesai pelajari. Wahuwa subhanahu qad jama'a fima wasofa wasamma bihi nafsahu bainan nafi wal ithbat. Itu kemungkinan kedua. Sehingga terjemahannya bagaimana? Terjemahannya waqad dakhala fi hadhil jumlah. Dan sungguh merupakan salah satu contoh yang termasuk dalam kaidah menggabungkan antara nafi dan isbat. Dan sungguh merupakan salah satu contoh yang termasuk dalam kaidah al-jam'u bainan nafi wal isbat, yaitu menggabungkan antara nafi dan isbat. Dalam penamaan dan pensifatan Allah adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas begitu. Dengan demikian penulis ingin memberi contoh penerapan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah al-jam'u bainan nafi wal isbat, an-nafi wal isbat. Contoh-contoh al-jam'u bainan nafi wal isbat dalam penamaan ataupun pensifatan Allah. Ini loh contohnya ada dalam surat Al-Ikhlas. Begitu maksud penulis. Kalau yang pertama umum, pokoknya tentang sifat Allah. Ini loh ada dalam surat Al-Ikhlas. Begitu. Ma wasafallahu bi nafsahu fi surat Al-Ikhlas. Apa yang Allah sifati dirinya dengannya dalam surat Al-Ikhlas. Dan sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, kalau ada ungkapan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah bab tentang sifat Allah, itu maksudnya cakupannya adalah tentang nama, sifat sekaligus perbuatan Allah. Tapi diistilahkan dengan istilah yang singkat, bab tentang sifat Allah. Kita sedang bahas tentang sifat Allah. Maksudnya membahas tentang apa? Nama, sifat sekaligus perbuatan Allah. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin Syekhul Islam memaksudkan pada kalimat ini bukan hanya tentang sifat Allah, tapi juga tentang nama dan perbuatan Allah. Allati ta'dilu tsulutsal Qur'an. Sebelumnya suratul ikhlas. Surat Al-Ikhlas, penamaan surat. Berbicara tentang penamaan surat itu memiliki beberapa bentuk. Dalam Al-Quran, penamaan-penamaan surat itu memiliki beberapa bentuk. Terkadang penamaan surat itu ditinjau dari sisi adanya penyebutan suatu kata dalam surat tersebut. Adanya penyebutan suatu kata tertentu yang terkait dengan nama surat dalam surat tersebut. Terkadang ditinjau dari sisi adanya penyebutan suatu kisah yang lebih terperinci dalam surat tersebut. Lebih terperinci dibandingkan dalam surat yang lain. Terkadang ditinjau dari sisi makna yang terdapat dalam surat tersebut. Dan terkadang ditinjau dari sisi yang lainnya. Nah, apa alasan penamaan surat Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu artinya pemurnian. Alasan penamaan Al-Ikhlas adalah ditinjau dari sisi bahwa karena kandungannya memurnikan pembacanya dari syirik. Dan karena kandungannya Allah memurnikan pembacanya dari syirik. Allah memurnikan pembacanya dari syirik. Al-Ikhlas. Yang kedua, karena Allah memurnikan penyebutan tentang dirinya saja. Khusus tentang Allah saja dalam surat Al-Ikhlas. Tidak ada jual beli, tidak ada hutang piutang. Khusus tentang Allah, tidak ada tentang selainnya. murni tentang Allah. Baik. Dan memang asli benar-benar kalau kita lihat isinya memang murni tentang Allah. Lain dengan sebagian kebiasaan manusia yang murni, tapi murni palsu. Spesialis setel roda, spesialis apa ban dalam, spesialis bantu plus. Maksudnya spesialis itu isoku iki. Isoku mung iki, itu spesialis. Maksudnya bukan karena ahli dalam hal itu terkadang, tapi karena bisaku hanya itu. Sehingga ditulislah spesialis setel roda. Padahal tidak punya pengalaman yang panjang, tidak punya keahlian teori yang bagus. Spesialis itu. Bukan murni keahliannya tentang apa? Ahli dalam hal itu, tapi sesungguhnya karena bisanya hanya itu. Nah, berikutnya allati ta'dilu tsulutsal Qur'an. Tsulutsal Qur'an, yang mana surat ini sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Saya ringkas saja, sepadan di sini sepadan dalam masalah jaza pahala. Bukan sepadan dalam masalah ijza, kesahan. Satu itu. Yang kedua, sepadan dalam masalah kandungannya. Jadi apa makna ta'dilu, sepadan di sini? Ada dua maknanya. Satu, sepadan dalam masalah jaza, pahala. Dan bukan dalam masalah ijza, kesahan. Yang kedua, sepadan dalam masalah kandungannya. Surat Al-Ikhlas, kandungannya sepadan dengan sepertiga kandungan Al-Quran. Gitu maksudnya. Karena sepadannya dalam masalah pahala, pahala yang membacanya, dengan mengamalkan dan memahami maknanya, ini hakikatnya sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Karena yang sepadannya terkait dengan masalah pahala, bukan terkait dengan masalah apa? Kesahan, maka enggak sah bacaan Al-Fatihah kalau enggak hafal diganti dengan Al-Ikhlas dalam sholat. Sengaja maksudnya mengganti. Bukan karena enggak hafal, saya ganti contohnya. Sengaja dia mengganti karena mengingat hadis dalam masalah surat Al-Ikhlas sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Enggak sah seperti itu. Itu maksudnya dalam masalah ijza bukan sepadan. Dalam masalah kesahan bukan sepadan. Jadi nanti kalau Anda misalnya oleh dosen agama Islam, pelajaran agama, mata kuliah agama Islam, saat Ramadan, liburan, sebulan penuh, kemudian dikasih tugas untuk menambah poin nilai, tadarus, baca Al-Quran, berapa banyaknya, selama sebulan. Antum katakan, 30 juz. Padahal antum hanya baca surat Al-Ikhlas, 3 kali. Kan sepadan satu, sepadan sepertiga. Kalau 30 juz cukup 3 kali. Nah, antum tanda tangan di situ. Dosennya melihat, Masya Allah nilainya A. Padahal ketika ditanya, kok bisa sempat kamu? Iya, Pak dosen saya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Karena surat Al-Ikhlas itu sepadan sepertiga Al-Quran. Kalau kali 3, 30 juz, sepadan dengan 30 juz. Nah ini pemahaman yang salah. Sepadan di sini bukan sepadan ijza, masalah kecukupan, kesahan, tidak. Tapi dalam masalah pahala. Nah, dalam masalah pahala. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.